masyoke alangan sing awak dewe adepi iso dirampungi mergo tulus sati. Kepai lintang-lintang sing madangi petangi atiku. Matur nuwun pestadi mawar sing wangi titipane Gusti sing tak jauh. Siram bisa pengino muka tetap iso mekar lan wangi dadi tondo tresno sejati. Karena wangi jadi kontrol.